masih di Kafis Break dan tema kita adalah gaul marketing. Tadi kita sampai ke contoh dari Bang Kafi ya, kalau udah ngomong tadi poinnya dari Bang Kafi kan mengapa sih mesti membatasi pergaulan itu gitu. Nah contohnya tadi pedagang kecil yang justru lebih banyak melakukan gaul marketing tadi, salah satunya ramah. Apalagi Bang? Ya jadi kan kalau Anda lebih baik punya 1000 teman kan daripada Anda punya 1000 musuh kan. Jadi gaul itu jelas adalah sesuatu yang sangat positif dan memberikan efek yang sangat positif gitu loh. Ngapain juga Anda punya musuh, lebih baik punya teman kan sebanyak-banyaknya. Dan kalau Anda punya teman banyak, nanti kalau Anda punya musuh, biasanya teman Anda akan membela Anda di hadapan musuh Anda gitu loh. Jadi seperti itu. Nah dalam hal gaul ya gitu loh, mengapa kita kita kan sering mendengar kata-kata istilah terutama anak-anak muda zaman sekarang mengatakan, wah gila nih pedagangnya gaul banget nih, ya kan, cara berpakaiannya, cara ngomongnya gitu loh, sehingga asik. Dan ketika orang merasa asik berinteraksi dengan yang menjual gitu loh, mereka merasa bahwa ini gue nih, ini this is me, this is my style gitu loh, dan itu akan sangat menguntungkan gitu. Jadi dalam hal pergaulan itu setnya adalah bukan ramah saja, tapi misalnya bisa menunjukkan sikap persahabatan gitu loh. Oke, seorang yang sahabat misalnya begini, kalau pedagang kecil kan kita selalu bilang kalau karena kita bersahabat dengan baik, satu boleh ngutang. Ya kan? Gitu loh. Kalau kita tidak bersahabat dan tidak bergaul, mana boleh dikasih ngutang kan di warung? Iyalah. Kemencampannya ngutang emang. Tapi emang bener tuh, setuju banget Bang. Karena aku juga kalau aku gaul gitu asik. Besok ya Mbak, gak bawa lagi, gak bawa duit. Iya. Gak bawa, gak apa-apa. Tuh di bawah juga gitu tuh. Iya gak bawa duit, lupa gak bawa duit. Gak apa-apa Mbak Dona, besok aja gitu. Ya itu dia kan, itu namanya gaul kan. Kalau gak gaul gak bisa. Harus iya, mayar. Kenal juga kagak ya Bang ya. Oke, kita ke penelpon kembali nih. Selamat sore Pak Wisnu. Selamat sore Mbak Dona dan Bang Kafi. Mbak Dona, Pak Kafi. Ya. Saya ingin bertanya mengenai ini, barangkali boleh dibilang untuk personal branding atau institutional branding barangkali ya. Oke. Okay. Kalau hal ini misalkan di dalam satu profesi medis barangkali begitu, kan banyak juga aturan-aturan dan ada etika, itu gimana meramunya untuk bisa gaul dengan secara, ya gak bisa dibilang, kadang-kadang orang punya persepsi yang atau tuntutan yang tinggi terhadap profesi itu sendiri atau institusi yang barangkali rumah sakit di sini. Barangkali seperti itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Wah ini Pak Dokter atau yang lainnya, atau Pak Perawat atau Kepala atau Direktur Rumah Sakit. Waduh, gimana nih Bang kalau soal ini kan memang ada etika katanya dalam bergaul untuk medis. Ya justru sebenarnya kalau kita lihat ya di dunia medis gitu loh, itu mereka gak boleh pasang iklan. Jadi bisnis mereka benar-benar datang dari rekomendasi pasien sebelumnya. Lu ke dokter itu aja, dokter itu manjur deh, gini lah, gini. Jadi itu yang membuat mereka itu. Tapi kan agar ya kalau kadang-kadang secara pribadi boleh tetap personal branding tetap perlu dong Bang ya? Bisa aja, tapi kan kalau dokternya kadang-kadang di Indonesia kita pergi ke dokter tertentu adalah karena udah gak ada choice, udah gak ada pilihan. Iya, yeah. Okay. Karena itu orang udah menganggap itu dokter yang paling pintar, udah paling ini. Walaupun dokternya judesnya luar biasa gitu. Ember, itu pasti yang jadul banget ya. Dokter juga. Muda sekarang lah, gaul-gaul. Enggak juga gitu loh. Tapi pengalaman saya misalnya nih ya, melihat gitu loh beberapa dokter yang sudah gaul dan sudah tahu lah gitu loh ya. Iya. Itu misalnya dokter anak gitu kan. Itu di selalu nyediain permen gitu loh buat pasien anak-anaknya gitu loh, sediain mainan, sediain buku, dan kadang-kadang mungkin pakai baju Batman gitu loh, pakai baju Superman, supaya anak-anaknya merasa ini nih temen gue nih, walaupun umurnya bedanya puluhan tahun gitu loh. Tapi hal seperti itu, jadi untuk membuat istilahnya user friendly gitu loh ya, rumah sakit, apakah itu klinik, apakah itu praktek dokter. Kesan gitu seremnya biar hilang ya Bang? Bukan kesan keremnya, tapi konsumen merasa bahwa dia bisa melakukan koneksi gitu loh, connected gitu loh, connected dengan terapisnya, dengan dokternya gitu loh, itu dengan mudah gitu loh. Dan caranya kan adalah cara yang sangat luar biasa. Dan kadang-kadang kan misalnya cara menjelaskan gitu kan, dokter kan harus bisa bilang cara menjelaskannya dengan bijaksana, dengan humor gitu loh. Jangan langsung dibilang, maaf pak, bapak waktunya tinggal 3 bulan lagi. Waduh. Jadi sebenarnya tanpa harus melanggar etis yang sedemikian banyak dan sedemikian ketat gitu loh, sebenarnya banyak sekali cara-cara di mana para pelaku medis itu bisa melakukan terobosan-terobosan gitu loh, untuk melakukan pelayanan dan pergaulan dengan para pasiennya gitu loh, menjadi lebih baik lagi. Ya soalnya kebanyakan sih mostly yang gaul-gaul tuh dokter kecantikan, dokter gigi, ya dokter gigi gue funky banget, cantik banget, baik banget. Terus ya itu tadi kalau yang emang kalau apalagi yang dokter spesialis sih, mohon maaf nih agak-agak takut juga sih sebenarnya kalau begitu ini langsung didoktrin penyakit berat gitu misalnya ya. Aduh, moga-moga Pak Wisnu nanti juga bisa membawa entah itu institusinya, rumah sakitnya jadi lebih friendly gitu ya Bang Afian. Dan impression kalau orang bergaul kan ya, orang bisa mengenali seseorang itu baik, seorang itu ramah. Itu adalah dari impresi pertamanya, caranya ngomong gitu loh, caranya berpakaian gitu loh. Jangan tiba-tiba begitu baru masuk, sakit apa? Itu kan ini gitu loh, ya kan? Ya. Tapi jadi ramah tuh udah harus dimulai dari awal ya Bang. Ada kata-kata yang sebenarnya nggak harus bertanya sakit apa gitu loh. Gitu. Oke. Baik, itu untuk institusi ya. Semoga nanti wajah rumah sakit Indonesia ini bisa berubah jadi lebih cerah, nggak kaku banget, nggak straight begitu masuk juga penuh ramah tamah gitu ya. Ada kayaknya Bang beberapa rumah sakit dalam negeri ya agak-agak jutek, suka serem masuk ke situ ah. Oke, kita lanjut lagi nanti di satu sesi terakhir, gimana gaul marketing ini bisa Anda manfaatkan. Pastinya tips-tips jitunya dari Bang Kavi aja. Tadi beberapa sudah disinggung, nanti boleh disampaikan lagi di lesson tournya Bang Kavi kali ya. Oke, kita lanjut setelah jeda berikut.